Agung ya babar wite wite samia rempel godonge pang pange sekar mekar tinggali ya inggali hayu Agung babarwite samya rempel godonge samya pang-pang sekar mekar inggali ya inggali andele si pandan arum si pandan Banglus lampahipun dijonggring salaka sawarga Maniloka di Karaton Palimercukunda. Iya nggih. Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru sampun lumungsur saking Karaton Himawat, Karaton Kasucian. Saiki sampun wontering Kraton Palimercukunda. Iya nggih. Ngahaturanan linggih Resi Narada kalih Batara Indra anu dina waktu ieu sasat magelaran. Kakang Panjenrada ya. Auladal. Hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkan seni mabudaya urang kami mumulena unggul sirit ditaliti Semah arsana maya semah pun kakang aidina dampa sampean pangersa adi guru ujas tuti sampean ditampi dening tangan lor kiwat tengen simpun pulgi hati pun dihing mastaka mangga lingi mangga ya Pindra. Urang teh warga nagara hayu ngamu mulai nabi Kesian kemerdekaan Pak Haji Sarip karya anu pinuhi warga seni Padalangan mere contoh jeung atikan hante ingkar di aturan nunjang kana pangwangunan. Kuhnya panjenengan Rama Dewaji Indra ditampi nuhun puja stuti hidup ku aman di malam mangalingi kuhnya panjenengan Rama Uwa Indra anak ing nuhun kasep nuhun mangalingi lingi. Seniman jeng seniwati pajidi mawa pancen anu pasti ngabantu pamarentahan jadi juru penerangan rempuk dukung sahuyunan Pak Haji Ikin berningkatkan pangwangunan di Karawe babarengan larek aing-aingan lamun ke senang teh heran lamun ke senang teh heran langka eling kakara keling pertobat secara kengeng musibat kakara eling pertobat upat si muat kabatur kalakuan mute jujur sarang surti tingkah laku jeung saat ieu kulaten jeung kubati sewakan busana maneka warna Sriti sinun ing pasewakan busana maneka warna. Maneka warna di pagelaran Jawi Kraton Palemercukonda Jonggring salaka sawarga Maniloka. Kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes sengit kastori angin-anginan. Yang otipati jagat nata batara guru ngahaturanan lingih resin rada kawuhu batara indra satria tenyomaya. Sami tungkul hamari keludat jebah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra. Watekuanto siang otipati jagat nata dudu dewa samanea sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandra gunaan nganti kalele kedah atra pertela anu pinuh kuibawa. Kakang Pancin Rada kapayun lingih nakang oge anak King Indra. Allah dala nun adi guru puputon kemang kadaton semakin para cuata merasang pun kakang nampi kana pembagi kalayan tansah diajeng-ajeng atu intih kunyuk sumanga ayah pikir sang naon purwapan jenengan kersani malam. Naon anu badhe didugikeun pun kakang tansah ngajeng-ajeng adikku. Memang aya hal-hal anu badhe didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng. Sajabina ti eta atuh hapunten we tinu pihak kalepatan ageung sumonten alit putra Batra Indra. Layan tansah ngajeng-ngajeng ayah pikir saya naun ite purwa ramah diwaji kesanimalan tangening. Kakang Panjin Rada kaulat saperkawis makaulat tesonowe kang uloh sami kadua nati eta ngahaturken rebunuhun laksa ketika bingahan sampean perantos tiasa nyawasan kenapa ngangkir kaulat laras dau kalayan tekantun atu kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna tina pengabdian kakang Panyi oge ka para juata marasa ngajuata perluan ten bayar-baya sasat henteu ngijing sila bengkok sinembah. Sapanjang jag-jag mah sapanjang kaange mangga teh tuing etang-etang yontoan ka para nonoman itu bujeng hingga tanaga emutan dalah dugi kapati oge kapan waktos di istri nanti gitu toh pati jiwaraga heh nyawa kadikin kasalamatan negara sarang bangsa nanya kanca. Arari sinteng ayana dewa kedah jalir janggilan jalin cilun jat pulang udar tina tali gadang amit amit muatnya di jarebengan komo ayana magening masyarakat ya muih geus kritisnya kanca. Geus mung di bobodo eno majelma teh cu. Di malam tas saja binati kitu rupina ieu teh tina kaharenghengan marcapada tina kaharenghengan marcapada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jarerit para dewa pating karoceak. Kawah candra di muka panasna beda ti sasari. Ye teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun nengtremkeun kaayaan marcapada. Anu mawi adi. Dina laresan dieu rupina eta teh parantos ka uninga kusadayana jalma-jalma anu aya di marcapada teh parantos teu payaan teu kaopat. Aya nu salah saeutik kadang-kadang dugi ka murah pisan nyawa. Bencana alam mah bencana alam. Paingan atuh paingan adi. Para luluhur urang kapungkur pantos parantos nyaurkeun. Yen hiji waktu bakal aya hiji jaman anu dakwah kari pertengtangna, anu ngaji kari haleangna. Tapi kejahatan mah beuki meuweuh di mana-mana. Itu kaulan adiku. Senengkeun kapan para dewa sadayana teu aya anu ngijing sila bengkok sinemah ngadugikeun naon rupiah amanat yen manusia teh kitu yen manusia teh kedah kieu sedengkeun pan makhluk anu pang dimulyakeunana ku pangeran teh manusia. Nah ana ditinggal tina sawatawis hukum yen tiasa sote manusia disebat mulia lamun eta manusia tiasa ngajalankeun rela ka manusianana. Malihan ninggal kana katerangan moal pati-pati nu kagungan urang ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna mutlak eta teh margi pan bener teh aya bener dawuhan Allah disebat absolut mutlak aya bener ceuk filosofi. Aya bener cek ilmiah, aya bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas, cek barudak ayeuna mah. Suara terbanyak. Tuh. Leres. Tah ieu jigana, jigana. Jalmi teh seueur ngabalieur, seueur condong kana kaayaan dunya wungkul. Malahan cenah ieu mah cenah. Ke di mana aya dajjal ti beulah kaler anu panona ngan sabeulah. Panon poe geus bijil ti kulon. Eta tanda-tanda karuksakan dunya. Tapi kaleresan we pan ayeuna mah panon poe teh masih keneh ti wetan. Syariatna aing ngelmu teh kudu tama syariat hakikat torekat makrifat. Kaituna iman tauhid maripat Islam. Tah eta falsafah urang dunya nepi ka kitu. Da lamun dibaca mah ku urang nya bener ti wetan keneh panon poe mah. Ceuk lahir mah. Da ceuk kanyataan oge sabenerna mah bumi anu muih ieu teh. Lain panon poe nu maju. Ngan ieu mah ceuk babasaan jalma we nu aya di marcapada. Jadi cinek nama panon poe biji eti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana, budayana geus laleungitan, komo urang katimuran mah urang timur. Ayeuna teh sasatna budaya-budayana ge geus budaya barat. Hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat, kumaha ceuk dolar. Tuh. Katimuranana teh sapit leungit. Katimuranana geus leungit. Tah panon poe biji eti kulon teh eta. Tong bujeng hingga ayeuna atuh budayana kadaharan ye kadaharan da geus gengsi urang Amarta urang Astina ngadaharan kulub taleus kulub sampeu da gengsi da eta nu dihakanana hamburger fried chicken dan king donat pizza nu matak panyakitna ge lalanyar. Uluh iya. Budayana utamina mah sedengkeun aya budaya teh kapan anu aya patulah patalina sareng peradaban. Sedengkeun martabat hiji bangsa tiasa diukur tina budayana, upami budayana tos awut-awutan bangsa naruksak. Di eta nagara. Leres. Tah kitu adi. Nah, ayeuna wangsul ka urang sadayana dewa. Urang teh sasat pingpinan triloka sen salira adi. Tri tilu loka alam, alam luhur nyaeta alam sawarga maniloka, alam kadua alam madiapada, alam katilu alam marcapada. Sadayana ieu teh kasalira nyokona. Sedengkeun kajahatan di dunya beuki seueur. Nah ieu dewa teu tanggung jawab jelema geus silipaehan. Nah dewa di dieu teu tanggung jawab supaya ngancurkeun kajahatan anu aya di marsapada. Tah ieu ye. Kitu numutkeun aspirasi anu katampung ku Akang. Ti parat jua tamarasanga. Nyangakeun ka salira adi guru. Ieu jalma dugi ka silipaehan kieu. Ieu nyoko ka urang, ieu curuk mengkol ka urang ka dewa-dewa. Dewan-dewan nu di sawarga. Tah salira adi kedah kumaha atuh ieu teh jalan kaluarna adi. Kakang Panji kaulan. Sacara teu langsung eta teh menta pertanggungan jawab kaula salaku ais pangampi sawarga. Tah geuning sumuhun rupina mah kaenya. Mung ais sepuh mah teu leupas tina tata tertib nete taraje ninca kamalan. Mung tiklari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapelan dung kanungan lair aisan. Kaituna malapah gedang nya eta maksad mah panginten bilih melengkung bekas nyalahan. Tah geuning sumuhun kitu adi guru. Nuhun. Nuhun. Katampi ku kaula. Tuh. Kaula ge da unggal poe teh noong ti dieu. Yen jagat raya pramudita teh eces jentre perteleng mang boleh tina kaca Trenggana. Timalan? Titek-tek dugi kabengek sadayana katinggal. Kumaha. Leres. Nanging didi upami ditinggal kana sawatawis sejarah. Timalan sejarah manusia digubragkeunana ka alam dunya Eyang Adam. Laras jadi pingpinan di alam dunya. Atuh tong bujeng hingga Akang ayeuna kapan para malaikat oge kapungkur teh demo ka pangeran teh nganahakeun. Naha ya Allah makerek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silipaehan, bakal saling ngocorkeun getih. 50 juta tahun ka tukang ieu skenario teh tos aya. Tah kulantaran kitu kajadian anu ayeuna kaalaman teh ieu teh bukti tina ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong yen maha benar anjeunna ku ayana firmana. Daek sameledok. Waduh. Ieu teh aya dina skenario pangeran. Leres. Tos dikotre, tos aya dina tulisanana saling paehan teh numawi agama diturunkeun oge kitu. Supaya ulah leuwih jahat. Tak ayeuna urang salaku dewa, naha teu bisa ngomean? Teu bisa ngarobah jalma-jalma jahat cenah balalener, Kang. Kaula teh makhluk. Kaula teh anu dijadikeun ku pangeran, satiap nu dijadikeun eta makhluk ngaranna. Tong borohinga kaula makhluk dalah nu kagunganna oge parantos natrat dina katerangan yen anjeunna moal bisa ngarobah kana akhlak jeung nasib eta jelema sahingga eta jelema kudu bisa ngarobah akhlak jeung nasib pribadina. Atuh komo kaula salaku amuing. Barang nuju raos imba wacana sapraptane pun ieu ti marcapada nya eta Batara Kresna ngahaja badena tamu ka ieu sawarga Maniloka Jonggring Salaka. Eh, sorak kana hala dia. Aya tamu, tamu. Wisnu, Wisnu, Wisnu, Wisnu. Weh, Adi. Wisnu. Saha? Batara Wisnu anu parantos ngawujud Kresna. Wah. Merendek muninga kene kejadian Marcapada Rupina. Sampurasun, eyang. Rampes. Kresna. Kunaon. Aduh. Semahong arsana maya. Semah kaulah ini nampak sampean pangersa. Puja stuti Kresna ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pungi hati. Punding mastaka. Kahunyuk panjenengan kasepuhan. Kresna. Nuhun Kresna. Tekantun atau kapal Saindra. Nuhun, nuhun. Mangga ligi. Punten kapengkeran. Mangga.